saking sira, manane wong niku pun nandangi atas nama panjenengan. Tanpa sampean tumandang piyambake pun tumandang kangge panjenengan niku jenenge koma bihi wairu kaangka. Barang sing wis ditandangi wong liya kuwi latakum. Apa ae sing wis ditandangi wong liya iku latakum. Aja nandangi sapa sira bihi kelawan ma binafsika kelawan awak sira dhewe. Lek wis enek sing nandangi kuwi gak usah melu tumandang ning gone perkara sing padha. Ngerti lho nggih maknane. Kaya ngene iki lho, conto sing gampang. Jenengan wau keng dalem dugi ngriki lak jane lak nggih panggah ta wong niku Mas yo mboten lapono kula lungguh mboten ngelak butuh ngombe mboten nggih. Nah, dari pihak panitia ngriki pun nandangi penyediaan minum. Jenenge niku pun maqoma bihi ghairu ka angka niku nggih. Penyediaan minum niku jenenge maqoma bihi ghairu ka angka. Wis diselenggarakno wong liya. Niku jenengan buat nusa melok nyelenggarakno dhewe. Terus sampean sangu botolan dhewe. Terus lek perlu nggawa kompor dhewe, nggawa kulkas dhewe. Napa kulkase digawa moyang-moyang, Pak? Kok gek mung pengajian gak enek banyu adem. Ngoten niku wonten niku mboten usah. Mriki lek diatur-atur sing tenan terus jenengan ngoyo nandangi perkara-perkara sing wis enek sing nandangi, kok sampean melu-melu tumandang, niku jenenge kesel. Nggih to, nggih. Kan nggih kesel. Wong wis enek sing nandangi kok melok tandang. Cara digawe contoh ngoten, duran siji aja dicekel wong loro. Nek-nek sing wis nyekel pacul, sampean mboten usah melu nyekeli pacul sing niku. Lek pengen nyekel golek pacul liyane neh. Niku. Kok kadang-kadang kula panjenengan sing sering ngoten niku. Perkara-perkara sing sakjane pun ditandangi Allah, mun ditentokne Allah, khususnya soal sing terkenal wong Jawa milah-milah judu rejeki pati, gitu nggih. Judu rejeki pati. Niku kabeh ketentuane pun Allah jane iki mboten namung niku tapi sing paling gampang dielingi lelak telu niku judu rezeki pati niku ketentuane Gusti iki sing nentokno sing nyelenggarakno sing napa-napane ngriku sedaya. Lah kita-kita niku mboten perlu melok mastekne ngoten niku mboten perlu melu-melu mas mastekaken ngoten. Lah sing penak nggih ngangge aturan terus pundi lho mboten aturan mboten soal aturan tata kramane mawon sing dienggo lek nampa tak takdir, ya takdir sing ditampa niku lho dimaksimalno mawon. Ukuran pemaksimalan kangge napa? Dimaksimalno manfaate. Manfaat teng pundi? Manfaat teng dunya lan manfaat teng akhirat. Kok duwe duwe sithik, ya duwe sithik kuwi lho ubetno sak iso-isomu supaya duwe sithik kuwi iso tukul manfaat dunyane sekaligus manfaat akhirate. Kuwi kok diparingi duwe anak, ya anakmu kuwi lho ubetno didien supaya iso manfaat dunyane manfaat akhirate. Jadi tukul manfaat sing teng dunya lan sekaligus tukul manfaat sing teng akhirat. Lek saged ngoten, tumandange awak dhewe niki mungkin mboten tumandang sing gawa beban. Mugi sing kata kula jenengan lek tumandang, tumandang gawa beban. Mergo tumandange dibebani sukses, tumandange diharuskan hasil. Tumandange kudu dicocokno karo angen, angen lek ora cocok lara. Lah iki lak beban to namine. Dadi wis tantang iku wis cara fisik wis kangelan. Lah kok ati jek ngangen-ngangen beban. Lah niku garai abot. Mulane teng mriki didhawuhi arif ngepenakno sapa sira. Ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira dikepenakno minat tadbiri saking ora usah tadbir. Nah, niki bahas soal napa? Tadbir. Lah himah niku namung sekedar cita-cita nggih. Cita-cita ngenangen obsesi. Lah tadbir niku mulai pun pun nenten nganu, pun nenten nawa itu, pun nenten tumandang ini kuna mene tapi, nah, niki tuan saya bu soal hikmah sing ngomong nih soal takbir niki, sing kata pulau panjenengan salah paham, ngeten, salah pahamnya terus pintu, ngeten, sebagian kesimpulan niku, sing dadek nih akhirnya masyarakat khususnya wong sing ngaji hikam ngeten niki, so terus dituduh sing boten-boten, mereka dianggap wong orang duwe program, wong orang duwe rancangan, wong kok ora gelem tumandang, dadi wong lumuh, dadi wong dablek, dadi wong gak duwe aktivitas, akhirnya glundung nrimo keadaan, tidak pernah ada gerak dalam hidup, walah semacam-macam ujarane apatis sing gak duwe as, tuduhan-tuduhan sing napa negatif terhadap sekelompok bahkan mungkin sebagian besar umat Islam. Dan niki sebagian kesimpulan iku muni ngeten. Ayyuhal muslim la tudabbir. Ngoten kaya-kaya ngoten. Nalika krungu kata-kata niki, kepenakno awakmu sangka tadbir mergo apa-apa sing wis ditandangi wong liya ya niku Allah. Apa-apa sing wis ditandangi Allah kanggo awakmu iku awakmu gak usah tandang. Krana enten kata-kata ngeten iki lho, niku terus kesimpulannya lah kok muni lek ngono kowe ora usah tandang. Lah ngoten to nggih kesimpulane. Kesimpulan ngeten iki ketoke nggih kaya bener. Ketoke kaya bener, tapi ternyata akhirnya mboten bener rugi. Mboten bener rugi. Mergi niki sing dibicara soal tata krama. Lha kok lek diurut lek diurut niku jane persoalane men soal tata krama. Ngeten. Napa to tadbir niku? Monggo niki kita bicara sing serodok genah. Tadbir niku napa? At-tadbiru fil lughah. Tadbir menurut bahasa nggih niku an-nadharu ngangen-ngangen. Ngangen-ngangen mengamati delok fil umuri yang dalam pura-pura perkara. Wa awakhiri halan pura-pura akhiri umur. Secara bahasa napa to tadbir niku? Melihat segala sesuatu dan akibatnya niku namine tadbir. Segala sesuatu persoalan akibatnya piye, akhire piye, engko teruse piye, iku namine tadbir. Lah menurut istilah wong ahli tasawuf khususe istilah-istilah sing berkembang tengene tiyang sing ahli, napa to tadbir niku? Menurut definisi sing dipundhawuhaken Syekh Zarruq dawuhaken tadbir niku nggih niku takdiru su'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal bima yukhafu au yurja bil hukmi labit tafwid. Sing jeneng tadbir niku nggih niku mengukur persoalan, batasi persoalan sing saking persoalan niku badhe enten persoalan-persoalan baru yang muncul di masa yang akan datang, diukur, dibatesi, dikira-kira bakal ana perkara sing medeni utawa ana perkara sing nyenengno. Niku jenenge tabir. Katik bil hukmi dengan kepastian. Pokoke lek iki kok ngene nyenengno, lek ngene nyusahno. Ngoten. Lha iki kok enek. Kok enek udan, wah ini kok gak diatur anu dadine ngene nyusahno mergo banjir. Lah iki lek diatur akhire ngene nyenengno mergo ora sida banjir. Ngono iki lek gunung jenenge gunung kelot itu lek ngetokno lahar anu. Lah iki kudu akibate lek lahar anu mbrantak macam-macam lagi gak nyenengno supaya gak nyek sapa bahayane banjir lahar iki gak nemen-nemen diusahakno piye amriye ora kena lahar, gawekno bendungan lahar macam-macam. Niku hal sing ngoten-ngoten niku namine tadbir. Jadi kepastian, memastikan akibat-akibat yang akan datang, baik itu yang menakutkan atau yang bisa diharapkan, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, tapi dengan kepastian. Mesti lek ngene nyenengno, mesti lek ngene nyusahno. Tidak pernah ada rasa tafwid. Nggih, tidak pernah ada rasa tafwid. Napa tafwid niku? Pasrah dateng Allah. Pasrah dateng Allah. Lah nek enten tiyang punya perkiraan iki lek ndelok modele wis mung wendung ngene iki. Iki mesti udan deres. Wane ngoten. Lek ngono kudu sedia payung sebelum hujan ben ora teles. Ngoten. Ben ora teles. Yo tandang golek payung. Tandang golek payung tapi tetep tafwid. Tetep tafwid tidak memastikan. Lah tafwid itu sepundi? Tafwid nggih Gusti, nggih. Gusti, kula pasrah sumarah dateng panjenengan. Soal payung menika nggih ikhtiar sing panjenengan perintahne kula usahane. Soal jawah mboten jawah niku nggih terserah panjenengan dumawah napa mboten terserah panjenengan. Sing dadi napa mawon kula pasrah. Mboten kok wah lek hasil seweneng, lek gagal susah. Niku sing jane sing dadi persoalan iki lho sakjane. Memastikan akibat, lek akibat nek enek sebab muncul sing kira-kira mbebayani punya akibat jelek, sampean susah. Lek enek sebab muncul sing menurut pengangen-angen sampean membawa akibat nyenengno sampean bunga. Lah, memastikan sebab dan akibat

ikhtiar tadbir ngatur sing ngeten iki mboten dipaidu. Mboten klebu tadbir sing napa nyalai tatananipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian tadbir. Niki tadbir niku enten tadbir sing disupre, ngoten. Enten tadbir sing boleh-boleh saja. Napa niku? Tadbir sing disupre artinya yang diperintah oleh Allah niku ngene iku tadbiru makulif tabihi minal wajibat wa manudibta ilahi minat ta'at ma'atafwidil masyiah wa nadhur ilal kudroh wa hadha yusama an niyatu sholihah. Napa sing diarani tadbir matlub, tadbir sing diperintah niku mengatur, merancang, menata kehidupan ini supaya persis seperti apa yang diwajibkan Allah dalam kehidupan. Diatur, aku tak ngatur supaya sesok iso salat subuh, aku bengi iki kudu turu serada sore. Nah, ngerti lagi. Ora kok kalah, pasrah. Lek jatah iso salat subuh lah disana gue salah. Lek gak iso ya jatah. Lu mboten ngoten. Niku mboten oleh lek ngoten niku tetep diatur. Mungus dadi kebiasaan kok anger kemelekan sampai jam loro, jam telu terus budal turu ya terus subuh hilang kok. Nah, niku kudu diatur, ditadbir. Ben ora ilang piye wong. Sinyal-sinyal kebiasaan Allah sunnatullah nggih enten. Gitu nggih. Awak dhewe iki diberitahu dening Allah liwat kebiasaan-kebiasaan. Biasane lek wong melekan isuke karipan niku lagi. Mun pun dadi kebiasaan Allah senajan saged mawon. Allah niku ndamel tiyang melekan terus ora karipan niku saged mawon mergo bengi delok bal-balan sampai subuh tapi agek pas salat subuh moro-moro oleh telepon dipanggil pacar jak rekreasi niku mboten ngantuk belas. Niku saged mawon damel ngoten niku. Tapi sing diwajibne terus napa sing diperintah terus pundi? Mengatur segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban syariat. Niku diperintah. Syukur dilengkapi pula dengan sesuatu hal yang disunatkan. Tapi jangan lupa bahwa pasti itu tetap gak boleh. Lek aku saiki wis turu sore, mesti aku sesuk iso salat subuh niku nggih mboten oleh. Tetap segala persoalan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti, niki kula pun berusaha tilem jam sedoso berangkat tilem kula nyuwun njing-njing saget ngibadah dateng panjenengan salat subuh. Nah, niku jenenge napa? Yo tadbir, berusaha turu sore, tapi tetap tafwid, pasrah datang Gusti Allah. Mengenai lek tenggene bidayah niku enten dungane wong arep turu, diantarane ngeten, dungane panjang, tapi kula sing kelingan, ya Allah Gusti, kula dalu niki mpun mapan, dadi tilem panjenengan tangekaken tenggene wekdal tangi sing paling panjenengan remeni Gusti. Lan lek mpun tangi mengke panjenengan lakokaken kula tenggene lakon-lakon sing paling jenengan remeni. Iki jenenge bentuk tafwid. Bentuke ndonga tafwid ngoten iki. Nek ikhtiar tabir kula dalu niki kula tilem sadi sonten. Kula selehaken lambung kula krana siap-siap badhe nglampahi perintah panjenengan. Tapi soal kedadosane iki tetep jenengan. Nanging kula tetep gadah panyuwun Gusti. Panyuwune mboten meksa. Gadah panyuwun mangke panjenengan tangekaken tenggene jam sing paling jenengan remeni. Jam pinten Gusti Allah ngremeni kok Allah remen panjenengan tangekaken jam kalih nggih jam kalih. Mutus ana to Gusti. Kula mungkin jenengan tangekaken jam kalih Gusti lho akhire Gusti Allah didadekne satpam lah. Mergo dipastekne. Nyuwun niku nggih olehne aja dipastekne. Napa malah soal jam lho, soal waktu ampun dipastekne. Ngoten. Namung sekedar penyuwun mboten maksa, mboten apa-apa, mboten batesi mboten. Jenengan lampahaken kula niki tengene lampahan sing panjenengan paling remeni. Lah kok moro-moro sesuk ndelalah niku kali Allah dibablas nih sampai jam 10 awan. Jenengan kudu yakin, berarti jam 10 awan iki sing didemeni Allah. Lho, soalnya jenengan pun ikhtiar turu jam 10 sebengi lho nggih. Dadene kok karo Allah didadekno jam 10. Lah niki mesti enten perkara sing wajib malih. Napa sing wajib? Ngemoco istighfar sing kathah. Oh, maknane aku jam 10 dikongkon tangi jam 10 iki ben ora nglakoni salat subuh lek gak nglakoni salat subuh aku ben susah, lek aku susah tak maca istighfar mergo ibarat undangan aku gak pantes ngleboni arenane salat subuh. Menawa aku iki banget kotore. Ngerti lho nggih. Nek umume wong ya mancing salat subuh jam 5 lho aku ternyata sing nekani undangane salat subuh ku wong apik-apik tok ya wong resik-resik tok. Lah aku iki kotor banget mulane karo Allah gak digugah ben ora ngotor-ngotori salat. Terus menawi kula panjenengan napa wau pun kadung donga sampean tangekaken jam sing panjenengan remeni Gusti. Jenengan lampahaken dengene lampah sing panjenengan remeni. Berarti senajan tangine jam 10 awan, niku efek sing metu ge pangga efek sing kira-kira didemeni Allah. Insyaallah mungkin jenengan lakone ge lakon apik. Muga terus maca istighfar sing akeh, mergo rumangsa elek, mergo rumangsa gak pantes nglakoni salat subuh. Kira-kira aku iki Gusti Allah urung didemeni nglakoni salat subuh aku iki. Muga kira-kira aku lek nglakoni salat subuh no malah gak sida apik, malah kemlelet aku kira-kira. Astagfirullah. Tetep kudu husnuzon dateng Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge tawwe. Lha pinten iki mawon sing saged kula aturke. Mugi wonten guna lan manfaatipun. Mugi kita sedaya pikantuk hidayah inayah ditulung saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, saged tansah takaruk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita kulasi kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة سكينة وهب لنا عيشا طيبا مباركا كما هي في أمك وانشرها علينا من خزائن لطفك ورحمتك وحملنا حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمس وتمس وتمس على وجه أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillah ya Allah ya Rahman ya Rahim nahnu fika nabillah nahnu fika nabi rasulillah nahnu fika nabi alquranil azim nahnu fika nabi bismillahirrahmanirrahim alfa'ilu la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi qulubina khashiyat alfa'ilu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ala atina fi nushrat alfa'ilu la ilaha illallah muhammadur rasulullah tahulu bainana wa baina sa'ati su'i ila hadrat Al-Fatihah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibaratina kama taratil madinati sur subhana man aljama kula mutamari bin kudratihi wa ahata ilmu bima fi bari mabahar subhanakallahumma bihamdik subhanallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyina wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.